sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخوان في الدين أعزكم الله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله masih kita lanjutkan dalam mengkaji kitab Tafsir Al-Quranil Azim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mufassir Al-Muhaddith Al-Hafidh Al-Faqih Al-Mu'arrikh Al-Usuli Abil Fida Ismail Ibn Umar Ibn Kathir Ad-Dimashqi Al-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala. Sekarang kita lanjutkan masih pada awal-awal surah At-Talaq, tafsir surah At-Talaq, masih pada ayat yang pertama masih pada ayat yang pertama, yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa ahsul iddah, ya, wa ahsul iddata, yaitu kalau memang ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddata. Wahai sang nabi, apabila engkau mentalak istrimu, maka talaklah mereka sesuai dengan ya waktu-waktu yang tepatnya dan hitunglah masa iddahnya. Ya. Kemarin sudah dibahas beberapa tentang hukum talak, ya, ada talak sunni, ada talak bid'i. Talak sunni adalah talak yang diucapkan saat istri itu suci yang belum dihubungi, atau saat istri tersebut hamil yang sangat jelas kehamilannya. Ya, maka masa iddahnya adalah salah satu quru, 3 kali masa suci. Kalau iddah orang hamil, wanita hamil, iddahnya sampai sampai melahirkan. Ya, misalkan sudah 9 bulan diceraikan, 10 harinya lahir. Ya, setelah 10 hari lahir, ya selesai sudah iddahnya. Ya, selesainya iddahnya. Kalau istri tersebut kemudian menerima pinangan orang lain, ya sudah. Ya. Ya. Sehingga sebagai seorang laki-laki memang harus menjaga lisan, memang hati-hati pada lisan. Hati-hati dengan lisan. Ya. Kemudian kalau talak bid'i, kalau talak bid'ah adalah apa? Yaitu talak yang diucapkan saat wanita itu haid, atau saat wanita tersebut suci tapi sudah dihubungi. Ya. Atau wanita tersebut dicerai saat kita tidak tahu dia hamil atau tidak. Ya, maka kalau di talak pada saat haid atau suci yang sudah dihubungi, ya belum jelas dia hamil atau tidak, maka ini jatuh talak bid'i, dia harus dirujuk, ya kemudian ditunggu, ya setelah haid suci, gitu ya, itu demikian, ya harus dilaksanakan. Dan di apa ya, yang namanya talak bid'i ya dosa. Seorang yang mentalak istrinya di waktu haid atau di waktu suci yang sudah dihubungi, ini dosa besar. Ini dosa besar, harus bertobat pada Allah dan kemudian dijalanilah hukum yang ada tadi dalam Islam. Dan beberapa surat yang berikutnya nanti pun akan berhubungan tentang masalah perceraian, ya, tentang masalah perceraian, ya, masalah zihar, ila dan seterusnya. Ya. Wa ahsul iddah, setelah diceraikan diucapkan talak anti talik, kamu saya talak. Wa ahsul iddah, maka hitunglah masa iddahnya. Ihfadhuha wa'rifuha wa'rifu ibtida'aha wa intiha'aha, yaitu benar-benar kamu jaga dan ketahui kapan mulai diucapkannya dan kapan selesai masa iddahnya. Bahkan sebagian ulama dalam pembahasan madhab itu dalam pengucapan talak dan dalam pengucapan rujuk itu harus ada saksinya. Artinya ada yang menyaksikan. Ya, jangankan dalam Islam, karena kebiasaan orang jahiliyah pun ketika mereka mendzihar istrinya, ketika mendzihar, jadi lafaz talak pada zaman jahiliyah itu dzihar. Dzihar itu anti ka dhahri ummi, kamu seperti punggung ibuku. Ini dalam Islam sebenarnya lafaz yang tidak jelas dalam masalah talak. Tapi karena kebiasaan orang jahiliyah itu mengucapkan ini untuk mentalak, kemudian si suami ini akan datang ke pasar, naik ke tempat yang tinggi, pengumuman-pengumuman bahwasanya saya telah mendzihar istri saya. Ya. Kemudian orang jadi tahu, oh, sudah apa namanya? Pisah. Maka dalam Islam masalah zihar ini nanti ada suratnya sendiri tentang masalah zihar. Dalam surat Al-Mujadilah khusus tentang pembahasan zihar di situ. Yaitu kalau seorang laki-laki mendzihar istrinya, seperti kasusnya nanti terjadi pada sahabat Aus Ibn Samit dan istrinya Khawlah, sudah sepuh mohon maaf, kemudian didzihar. Setelah didzihar mengeluh kepada Rasulullah dan tidak mau pergi dari rumah Rasul sampai turun ayat. Turunlah ayat surat Al-Mujadilah tersebut mengenai perkaranya Khawlah atau Khawlah dan suaminya itu Aus. Maka si suaminya tersebut harus membebaskan seorang budak. Bayar kafarat. Di hari itu bayar kafarat, membebaskan seorang budak. Kalau enggak bisa, ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak bisa lagi, it'amu sittina miskina, memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ya, berat ya. Berat ini rupanya. Ya. Kafaratnya persis seperti seorang suami yang menghubungi istrinya saat puasa Ramadan. Ini kafaratnya sama. Tahriru raqabah, membebaskan budak. Kalau tidak mampu, ya siam syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Atau it'am sittina miskina, memberi makan 60 orang miskin. Bagaimana kalau tidak lakukan? Dosa besar. Bahkan Allah katakan tilka hududullah, itu batasan-batasan Allah. Diancam yang melampaui batasan Allah, mereka mendapatkan azab muhin, azab yang pedih. Jadi ingat ya masalah ini. Kemudian diterangkan juga masalah iddah itu, masalah zihar itu nanti seperti panggilan yang serupa. Tadi kan memanggil ibu ya, manggil istri dengan ummi. Umi, atau istrinya manggil suaminya abi. Atau si suami memanggil istrinya dengan ibu, ya, bu, atau manggil mama, atau manggil ukhti. Dikatakan Ibnu Katsir, bahkan pada zaman Rasulullah ada seorang suami memanggil istrinya dengan ukhti, maka Rasulullah langsung mengingkarinya. Wa innahum la yaquluna munkara minal qawli wazura, sesungguhnya mereka yang mengatakan istrinya itu dengan panggilan ibu, benar-benar mereka mengucapkan ucapan yang sangat murka, sangat mungkar, dan perkataan yang sangat dusta. Ingat, jangan dianggap remeh loh. Ini jangan dianggap remeh. Memanggil istrinya dengan sebutan ummi, ibu, dengan sebutan mama, mimi, apa ummi atau ukhti, itu dikatakan dalam Al-Qur'an, ya, itu adalah perkataan mungkar, minal qawli wazura, perkataan mungkar dan perkataan yang dusta. Dan hukumannya apa? Membebaskan seorang budak. Ini suami suruh bayar nih. Atau puasa 2 bulan berturut-turut. Atau memberikan makan 60 orang miskin. Jadi jangan panggil apa? Ummi kepada istri. Karena istri adalah istri halal bagi kita, adapun ibu kita enggak boleh. Ini untuk menjaga kehormatan ibu dan mahrim, mahram-mahram kita. Ya, tidak boleh kita memanggil istri kita dengan panggilan-panggilan yang khusus untuk memanggil mahram-mahram kita. Ya. Mahram-mahram kita. Ini tidak boleh. Nanti pembahasannya akan datang insyaallah. Nah, dalam mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, kita diajarkan untuk menjaga dan mengetahui kapan kalimat itu diucapkan dan kapan berhenti masa iddahnya. Dihitung li'alla tatulal iddatu 'alal mar'ati, supaya tidak berpanjang-panjang masa iddah itu atas wanita. Wa tamtani'u minal azwaj, ya, kalau terlalu panjang nanti akan terhalangi wanita tersebut untuk menikah kembali. Fattaqullaha rabbakum, maka bertakwalah kalian kepada Allah Rabb kalian. Ai fidzalik, dalam masalah talak. Dalam masalah talak, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Karena kita nikahi istri kita atas nama takwa, maka kita pun ketika menceraikan maka harus berlandaskan takwa. Ya. Jadi seemosi apapun tetap berlandaskan takwa. Nah, ini penting sekali. Ya, wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kalian semua kepada Allah Rabb kalian. Nah, kemudian setelah mengingatkan tentang takwa, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Jangan kalian mengusir, mengeluarkan mereka dari rumah-rumah yang mereka tinggali. Dan jangan mereka keluar dari rumah-rumah yang biasa ditinggali bersama dengan suaminya tadi yang menceraikan. Ini juga banyak melanggar ini. Oleh karena itu diingatkan oleh Allah, wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kepada Allah Rabb kalian. Kalau masih masa iddah, jangan usir mereka dari rumah dan jangan istri itu keluar dari rumahnya suami. Kalau dia bertakwa kepada Allah, jalankan. Gitu. Ai fi muddatil iddah alaha, ya, di dalam masa iddah bagi wanita itu haqqus sukna 'ala zauji. Istri itu punya hak untuk tinggal di rumah suami atau rumah yang dibiayai suami. Kalau masih ngontrak ya kontrakannya dibayar suami, di rumah yang dulu tinggal bersama dengan suami. Madamat mu'tadatan minhu, selama masa iddah, maka si istri berhak tinggal di rumah suami, berhak dikasih nafkah sama suami, sempurna, enggak ada bedanya seperti sebelum diucapkan talak. Ya. Falaisa lirajul ayukhrijaha wa la yajuzu laha aydan alkhuruju li'annaha muta'alliqatun lihaqqiz zauji aydan. Maka tidak boleh bagi seorang laki-laki mengusir istrinya, dan tidak boleh si istri yang tadi dicerai untuk keluar dari rumah suami karena masih terikat dengan hak suami istri. Selama belum iddahnya selesai, belum bain, belum bainunah, maka tidak boleh berpisah rumah. Belum bainunah. Bainunah ini bainunah sughra maksudnya, ya. Bain sughra. Bain sughra adalah sampai selesai masa iddah dari talak 1 dan talak 2, selesainya itu namanya bain sughra. Ya, bain sughra. Kalau bain kubra itu yang, kalau bain sughra berarti setelah itu boleh dinikahi oleh suaminya tadi yang mencerai. Berarti tapi akad lagi, walimah lagi, ngelamar lagi, akad lagi, ada maharnya lagi dan seterusnya. Kalau bainunah kubra setelah talak 3, ya, maka ini tidak boleh langsung dinikahi, kecuali dinikahi oleh laki-laki lain sudah berhubungan kemudian diceraikan lagi baru balen sama yang pertama tadi. Begitu. Wa qawluhu illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah, kecuali apabila si istri itu benar-benar melakukan perbuatan keji yang sangat jelas kejinya, terbukti. Aila yakhrujna min buyutihinna illa an tarattabaka al-mar'atu fahishatan mubayyinatan fatakhruju min al-manzil. Ya. Jangan sekali-kali seorang wanita keluar dari rumah suaminya yang tadi menceraikan kalau masih masa iddah, kecuali jika wanita tadi benar-benar melakukan perbuatan keji yang jelas terbukti, maka boleh bagi dia untuk keluar dari rumah suaminya. Wal fahisyah al mubayyinah, perbuatan keji yang terbukti yang jelas, tashmulu zina, masuk di dalamnya, mohon maaf, perzinaan. Jika si istri ini jelas melakukan perzinaan, maka tidak mengapa dia keluar dari rumah suaminya atau suaminya mengusirnya dari rumahnya. Ya, itu boleh. Cakupan yang pertama di sini adalah zina. Tetapi ingat, tuduhan zina kepada istri itu beda dengan tuduhan zina kepada selain istri. Paham ya? Kalau tuduhan zina kepada selain istri namanya qadhif, maka dia dituntut mendatangkan 4 orang saksi. Kalau dia menuduh si fulan berzina, dituntut datangkan 4 orang saksi yang melihat langsung timba masuk ke dalam sumurnya. Kalau enggak bisa mendatangkan saksi, cambuk 80 kali orang yang menuduhnya plus saksinya. Cambuk 80 kali, dicabut persaksiannya. Artinya dia tidak boleh jadi saksi. Jadi kalau jadi saksi nikah aja enggak boleh. Jadi imam masjid enggak boleh. Jadi pengurus masjid enggak boleh. Jadi guru agama enggak boleh. Itu cabut persaksiannya. Jadi konsekuensinya besar loh. Menuduh orang berzina itu konsekuensinya sangat besar sekali. Ya. Dan para ulama berbeda pendapat kalau sudah bertobat ini, apakah hak-haknya yang sebelumnya bisa kembali atau tidak. Itu terjadi perbedaan yang sangat sengit di kalangan para ulama, menunjukkan begitu beratnya tuduhan zina. Berat sekali tuduhan ini. Ya. Nah, kalau tuduhan itu kepada istri, ada pengecualian ini. Kalau dia bisa mendatangkan saksi, ya, terbukti, maka ya nanti istri itu akan ditindak, dihukum. Kemudian dipisahkan dari suami istri. Tetapi khusus pada suami istri, kalau suami tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka bisa diganti dengan 4 sumpah. 4 sumpah, kemudian yang kelimanya li'an, laknat. Ini namanya li'an, hukum li'an. Nanti akan ada pembahasannya juga dalam tafsir surat-surat berikutnya, li'an. Ya, jadi mula'anah, akan saling melaknat dari pihak suami bersumpah bahwasanya fulanah binti fulan melakukan perzinaan, dia demi Allah mengucapkan, demi Allah fulanah binti fulan melakukan perzinaan, dan jika saya bohong dan dia benar, maka laknat Allah tertimpa atasku. Begitu. Si istri jawab bahwasanya demi Allah saya tidak berzina, sampai 4 kali. Kelima kalinya bahwasanya murka Allah atasku jika aku berdusta. Nah, akhirnya dua belah pihak ini, suami istri yang sudah saling menuduh zina ini, dipisah sama hakim dan tidak boleh menikah lagi dengan orang tadi, artinya tidak boleh balikan lagi selama-lamanya. Pisahnya itu pisah selama-lamanya. Kalau talak 3 kan masih ada kemungkinan bisa balikan ketika sudah nikah lagi nih perempuan. Tapi kalau ini li'an, enggak boleh. Pisah selama-lamanya. Enggak boleh ada nyesel kalau sudah sampai tingkatan li'an. Langsung dipisah. Enggak boleh nikah lagi dengan orang yang tadi sudah menuduh dan dituduh. Langsung dipisah. Nah, konsekuensinya kalau seperti ini juga, boleh dikeluarkan dari rumah walaupun masih dalam masa iddah, dan istri pun boleh keluar sendiri. Syaratnya apa? Fahisyah mubayyinah, melakukan perbuatan keji yang sangat jelas terbukti. Sebagaimana ini di ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Sa'id bin Ibn Musayyab, Syabi, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Abu Kilaba, Abu Saleh, Abdu'haq, Zaid bin Aslam, Atta Al-Khurasani, As-Sudi, Sa'id bin Abi Hilal, dan yang lainnya. Tadi yang kita sebutkan adalah ulama-ulama besar dalam bidang ilmu tafsir dari kalangan sahabat sampai tabi'in. Menafsirkan fahisyah mubayyinah adalah az-zina, perzinaan. Wa tashmulu, dan mencakup pula fahisyah mubayyinah, idza nashazat al-mar'atu, idza nashazat al-mar'atu aw badat ala ahli ar-rajuli wa adatuhum fil kalami wal fi'ali. Masuk dalam fahisyah mubayyinah adalah ketika si wanita itu benar-benar membangkang pada suami dan terbukti pada keluarga pihak laki-laki bahwasanya wanita tersebut itu sangat jelek perbuatannya dan ucapannya. Ya. Ini masuk di dalamnya fahisyah mubayyinah. Ya, melakukan nusyuz. Nusyuz adalah pembangkangan seorang istri kepada suami dengan ucapan yang kasar, yang jelek, dengan perbuatan yang kasar, yang jelek kepada suami. Nah, kalau sudah melakukan pembangkangan yang sangat luar biasa dengan saksi dari keluarga, tetangga, maka ini bisa dipisah dalam masa iddah, dikeluarkan dari rumah atau mengeluarkan diri dari rumah. Wa qauluhu wa tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah, ay syara'i'ahu wa maharimahu, yaitu itulah syariat Allah dan ya perkara-perkara haram yang jangan sampai kita lakukan. Wa may yata'adda hududallahi, dan barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, ay yakhruju anha, keluar dari hukum Allah, wa yatajawazuha, melampaui batasnya, ila ghairiha, kemudian memilih kepada yang keputusan lainnya, wa la ya'tamiru biha, ya, dan tidak berpegang teguh dengan apa yang Allah sudah perintahkan dan tuntunkan, faqad zalama nafsah, maka sungguh berarti dia telah menzalimi diri sendiri. Karena dosanya dia tanggung dunia akhirat. Aibi fi dzalik, dengan yaitu mengeluarkan istri dari rumah itu merupakan ya perbuatan yang sangat Allah benci. Siapa yang mengeluarkan, mengusir istri dari rumah, maka berarti dia telah melampaui batasan yang Allah Subhanahu wa taala sudah jaga, jangan sampai di ya lampaui. Ya. Demikian ya, sangat jelas sekali, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak bolehnya kita mengeluarkan istri dari rumah-rumah kita. Kalau ada masalah, hindari kalimat-kalimat yang menjerumus kepada perceraian. Misalkan, pulang kamu ke rumah orang tua kamu. Ini kan kalau sisi talak itu ghairu sharih ya. Kalau ghairu sharih itu si istri berhak menuntut. Apa maksudnya itu? Maksudnya talak, apa maksudnya bagaimana? Dan ketika sudah seperti itu, suami harus mempertegas. Maksud saya talak misalkan. Maksud talak ya berarti proses talak. Kalau maksud saya ini itu sudah dosa. Enggak boleh mengeluarkan istri dari rumah. Dalam masalah talak saja tidak boleh diusir, apalagi kalau tidak dalam masalah talak. Begitu. Wa qauluhu la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra, yaitu terkait larangan tidak boleh mengusir istri dari rumah dan istri tidak boleh keluar sendiri dari rumah suami yang baru mentalaknya. Hikmahnya disebutkan oleh Allah. Kamu tidak tahu, la tadri, la'allallaha, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala akan yuhditsu ba'da dzalika amra, akan memutuskan perkara yang lain setelah setelah perceraian tadi. Ai inna ma abqaina al-mutallaqa fi manzil az-zawji fi muddati al-iddati, yaitu kami, tujuan kami menahan wanita yang sudah ditalak tadi supaya tetap tinggal di rumah suami di masa-masa iddah. La'alla zawj yandumu 'ala talaqiha. Tujuannya adalah semoga si suami ini menyesali talaknya. Menyesali perbuatannya. Wa yakhluqullahu ta'ala fi qalbihi raj'ataha. Karena kemudian tinggal satu rumah, ya. Allah bisa jadi menciptakan dalam hatinya, ya, rasa ingin merujuknya, balen lagi. Fa yakunu dzalika aisar wa azhala. Maka itu akan lebih mudah dan lebih gampang untuk dijalankan. Gampang rujuk. Ya. Kemarin sudah ya berantem, sudah ini sampai mengucapkan talak. Ya, tapi setelah itu masih tinggal satu rumah, melihat si istri kasihan, punya anak, apalagi nyucikan baju kita, bersihkan rumah kita, buatkan kopi pagi sore, akhirnya duh kasihan juga ya. Ya, akhirnya apa? Timbul dalam hati ini rasa sayang dan akhirnya balik lagi. Ya kalau kita mau pikir-pikir ya, kita ya coba pikirkan saja. Tiap misalkan tiap pagi istri itu buatin kohwah. Kopi. Kopi itu kalau beli di warung berapa? Hmm? 5.000 ya, 5.000 kalau kelasnya kafe 30.000. Ya kelas warung kopi lah, warung-warung kecil lah, warteg 5.000. 5.000 dikali 30 hari. Berapa tuh? 150. Kasih 1 tahun. 1 tahun berapa tuh? Sudah hampir 2 juta. Kalau sudah 10 tahun nikah, berapa tuh? Udah belasan juta, hampir 20 juta. Kalau istrinya nagih, oh bayar kopinya 20 tahun sini. Wah, bangkrut kita. Belum lagi laundry, nyuci baju 20 tahun sini. Ya. Nasi tak gorengin, tak masakin. Waduh, kalau dibun repot kita. Ya. Makanya kalau pikir-pikir itu ya kasihan lah. Apalagi udah punya anak, udah banyak kenangan. Nah, itulah hikmah kenapa ya Allah Subhanahu wa taala ya melarang untuk mengeluarkan istri atau istri itu keluar sendiri, itu dilarang. Hikmahnya supaya rujuk, ya, supaya rujuk. Qala Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah an Fatimah binti Qais fi qalihi, dari Fatimah binti Qais ketika menafsirkan la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dzalika amra, qalat hiya raj'ah, yaitu rujuk. Ya. Dengan harapan kalau dia tinggal semasa iddah dalam satu rumah, maka akan rujuk. Demikian dikatakan oleh Syabi, Atha, Qatadah, Ad-Dhahhak, Qatil bin Hayyan, dan Sufyan al-Tsauri. Ya. Wa min hahuna dhahaba man dhahaba min as-salaf wa man tabi'ahum. Oleh karena itu, telah berpendapatlah sebagian ulama salaf yang berpendapat dengan pendapat ini, dan yang mengikutinya seperti Imam Ahmad, kal Imam Ahmad bin Hanbal, ila annahu la tajibu sukna lil mabtutah ayin maqtu'ah. Ya, sebagian ulama berpendapat tidak wajib untuk tinggal di situ bagi mabtutah, yaitu maqtu'ah, yaitu yang sudah terputus, ya. Ya, bisa terputus apa namanya, sudah apa namanya tadi, sudah terputus harapannya, kesempatannya karena nusyuz tadi atau karena perzinaan tadi. Demikian wakadha al-mutawaffa anha zawjuha, demikian pula yang suaminya meninggal dunia, suaminya meninggal dunia, ditinggal mati, maka ketika sudah maka meninggal dunia, maka tidak ada apa namanya kewajiban untuk tinggal di rumah suami. Hanya saja bagi wanita ini wajib ihdad. Ihdad masa berkabung bagi dia untuk meninggalkan berhias. Ya. Wa'tamadu aydhan ala hadithi Fatimah binti Qais al-Fihriyah hina tallaqaha zawjuha Abu Amr ibn Hafs akhir salati tatliqati wa kana ghaiban anha bil Yaman. Dan Imam Ahmad dan yang bersamanya bersandar dengan hadis Fatimah bin Qais al-Fihriyah ketika suaminya mentalaknya. Suaminya namanya Abu Amr bin Hafs. Ya. Pada talak ya, yaitu diucapkan talak tiga. Wa kana ghaiban anha bil Yaman, dan saat itu suaminya itu lagi di Yaman. Ya, lagi di Yaman. Wa arsala ilaihi bidzalika fa arsala ilaiha wakilahu, di mana menulis surat kepadanya dan mengirim utusan wakilnya ya untuk mengucapkan cerai talak kepada istrinya, bisyairin yakni nafaqata fatasakhatathu, kemudian mengirim juga gandum-gandum sebagai nafkah selama masa iddah. Kemudian Fatimah bintu Qais marah, faqala wallahi laisa laka alaina nafkah ya. Kemudian Fatimah mengatakan, demi Allah tidak ada bagimu kewajiban untuk menafkahiku. Fa'atat Rasulullah SAW faqala laisa laki alaihi nafkah. Maka kemudian Rasul datang kepada Rasulullah dan Rasulullah menyatakan, tidak ada bagimu untuk ya menuntut nafkah kepadanya. Wali Muslim wala sukna, dan tidak ada pula sukna tempat tinggal. Wa amaroha, dan Rasulullah memerintahkannya, anta'tadda fi baiti ummu syarik, dan kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menunggu masa iddah di rumah ummu syarik ya. Kenapa demikian? Karena itu ditalak di tiga. Kalau talak tiga kan sudah maktu'ah, sudah enggak ada harapan untuk rujuk. Karena enggak bisa rujuk di talak tiga, harus dia selesaikan bainunahnya. Bainunah kubra, kemudian harus dinikahi sama laki-laki lain. Sehingga tidak ada harapan untuk semikian, maka tidak ada nafkah pada masa iddah talak tiga, dan tidak ada hak untuk tinggal, dan tidak ada larangan untuk keluar dari rumah suaminya. Suma qala, kemudian Rasulullah menyatakan, tilka imra'atun yakhsyaha ashabi i'tadi 'inda ibni ummi maktum fa innahu rajulun a'ma tud'ina siyabaki al-hadith. Itu adalah seorang wanita yang ditinggalkan oleh sahabatku, dan ia bisa dikatakan melampaui batas dan beriddah di sisi Ibnu Ummi Maktum, di rumahnya Ibnu Ummi Maktum. Dia seorang yang buta sehingga tidak melihatmu. Wah, suruh tinggal di Ummu Syarik ya, istrinya Ibnu Ummi Maktum ya, menyelesaikan masa iddahnya ya. Artinya dari sini sudah hukum ya, yang namanya perceraian memang bisa diwakilkan ya, bisa diwakilkan sebagaimana nikah juga bisa diwakilkan, dikirim wakilnya untuk menikah ya. Ini terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Dan sekali lagi, kisah-kisah perceraian seperti ini itu bukan celaan bagi orang yang bercerai, sekali lagi, karena orang bercerai itu banyak hal yang melandasinya. Gak bisa kita mencela seseorang karena dia bercerai dengan istrinya, karena masing-masing rumah tangga punya problem masing-masing. Gak bisa kita samakan dengan rumah tangga kita pula. Dan kalau kita mencela orang karena dia bercerai dengan istrinya, nanti kita akan mencela Nabi, akan mencela Abu Bakar, mencela Umar, dan mencela beberapa sahabat-sahabat yang lainnya. Karena Nabi pernah mentalak istrinya, mentalak Hafsah. Bahkan Nabi pernah memfasakh sebuah pernikahan. Beliau menikahi seorang wanita, kemudian beliau gagalkan pernikahannya. Ya, pernah. Kemudian beliau bayar matanya. Dan Abu Bakar pernah bercerai dengan istrinya. Ya. Ibunya Asma yang tidak mau masuk Islam. Umar bin Khattab juga pernah menceraikan istrinya yang sahabiah. Ya, sahabiah. Termasuk sahabiah yang utama, ya. Tapi bercerai. Alhamdulillah. Nah, dari situ orang-orang yang terbaik saja pernah mengalami perceraian. Sehingga kita tidak boleh mencela ketika ada seseorang yang bercerai dengan istrinya. Karena ya, setiap rumah tangga itu punya problemnya masing-masing. Kalau kita diberi rezeki oleh Allah tidak ada masalah dalam rumah tangga, alhamdulillah disyukuri. Ya. Karena belum tentu rumah tangga kita itu beda dengan yang lain. Bisa jadi orang soleh diuji dengan wanita yang kurang baik, atau wanita yang soleha diuji dengan suami yang kurang baik, atau terkadang suaminya soleh, istrinya soleha, tetapi Allah berikan ujian, kesalahpahaman, sehingga sampai bercerai. Jadi jangan sekali-kali mencela. Yang intinya adalah, yang penting kita nasihati, kalau bisa islah. Gitu, kalau ada orang yang lagi seperti itu kita jangan jadi yang ngompor-ngompori. Jangan menjadi pihak yang menjadi provokator, membawa kayu bakar diilir-ilir. Ya, jangan. Orang lagi masalah rumah tangga, iya benar itu. Kamu benar itu, suami kamu salah itu. Ya, jangan. Kita itu menjadi pengislah, pendamai. Kalau masih dalam proses. Kalau memang keputusannya cerai, masih talak bainunah 1-2 suhro, masih suhro ataupun masa iddah raj'ah, talak raj'i, ya kita kasih pandangan-pandangan supaya rujuk. Kalau memang keputusannya gak bisa, ya kita yang penting nasihatkan, talaklah istrimu dengan takwa. Karena wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kepada Allah Rabb kalian. Jalanilah proses perceraian itu dengan takwa. Kok bisa? Iya, dijalani sesuai dengan aturan, tidak melenceng dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sekali lagi orang itu berbeda-beda masalah kehidupan rumah tangganya. Jangan samakan dengan rumah tangga kita. Kalau kita adem ayem, ya disyukuri. Yang lain dapat ujian masing-masing. Dapat ujian masing-masing. Naam. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad min tariqi ukhra, dari jalan yang lain dengan lafaz yang lain, qala hadatsani Yahya bin Sa'id, qala hadatsana Mujalid, qala hadatsana Amir, qala lam mengatakan qadimtul Madinah fa ataitu Fatimah bint Qais fa hadatsatni anna zawjaha talaqaha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku sampai di Madinah, aku mendatangi Fatimah bint Qais. Dia menceritakan kepadaku bahwasanya suaminya pernah mentalaknya pada zaman Nabi. Fa ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin. Kisahnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus suaminya dalam utusan perang. Faqalat, ya faqala li akhuhu, tiba-tiba saudaranya datang kepadaku dan mengatakan, ukhruji minad dar, keluar kamu dari rumah saudaraku. Ya, saudaranya daripada suaminya. Siapa tadi? Abu Amr ibn Hafiz. Saudaranya mengatakan, keluar kamu dari rumah saudaraku. Fakultu innali nafaqatan wasukna hatta yahillal ajal. Maka kata Fatimah mengatakan, aku punya hak nafkah dan tempat tinggal sampai al-ajal, sampai waktunya itu datang. Qala la, tidak. Kata saudara dari Abu Amr. Qalat fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, inna fulanan talaqani wa inna akhahu akhrajani wa mana'ani sukna wan nafaqata. Sunya fulan telah mentalakku dan saudaranya mengusirku dan menghalangiku dari tinggal di rumah tersebut dan menghalangiku dari menuntut nafkah. Faqala li, malaki, walibnati Ali Qais. Maka Rasulullah bertanya kepada saudaranya Abu Amr tadi, suami dari Fatimah. Ada apa denganmu dan putri dari keluarga Qais? Ya. Faqala ya Rasulullah, inna akhi talaqaha thalathan jami'an. Sesungguhnya saudaraku mentalak istrinya 3 kali talak atau talak 3. Ya. Thalathan. Nah, di sini para ulama, apakah talak 3 ini talak 3 sekali ucap? Ya. Apakah talak 3 maksudnya talak yang ketiga? Ya, karena para ulama berbeda pendapat di sini. Mayoritas ulama berpendapat talak yang diucapkan 3 kali dalam satu majelis jatuh talak 3. Ya. Ada yang berpendapat tidak, sampai dia selesaikan masa iddahnya. Walaupun diucapkan 1000 kali, kalau prosesnya itu dalam satu masa iddah, maka itu terhitungnya talak 1. Ya. Tapi sahabat Umar pernah memutuskan seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan lafadz 3 kali, kemudian Umar bin Khattab memutuskan kamu talak 3. Ada yang mengatakan ini sebagai ta'zir, sebagai bentuk apa namanya hukuman jera, supaya tidak bermudah-mudahan dalam mengucapkan talak. Intinya, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Unzuri ya binta Ali Qais, innama nafaqa wa sukna lil mar'ati ala zawjiha ma kanat lahu 'alayha raj'ah." Perhatikan wahai binta Ali Qais, innama nafaqah, sesungguhnya nafaqah dan juga tempat tinggal adalah bagi wanita yang masih punya kesempatan rujuk. Fa idza lam yakun lahu 'alayha raj'ah fala nafaqata wala sukna. Kalau tidak ada rujuk pada talak yang tidak ada rujuk karena talak 3, ya, maka tidak ada tempat tinggal dan tidak ada nafkah. Ukhruji wanzili ala fulana. Kalau begitu keluarlah kamu dari rumah mantan suamimu dan tinggallah di rumah fulana. Jadi Ummu Syarik atau Ummu Syurek yang merupakan istri daripada Abdullah bin Ummi Maktum yang merupakan sahabat Rasul, muadzinnya Rasul, beliau buta. Sumaqal innahu yatahadatsu ilaiha inzili ala inni ummi maktum fa innahu a'ma la yaraki. Kemudian Rasulullah berbicara kepadanya dan menyuruhnya untuk tinggal di rumahnya Ibnu Ummi Maktum, ya, karena beliau buta, sudah sepuh juga. Ibnu Ummi Maktum itu sudah sepuh dan buta, jadi tidak melihatmu, jadi tinggallah di situ sampai masa iddah, ya, sampai masa iddah. Lalu bagaimana, mana yang rajih? Ya, kita bisa sampaikan yang rajih mana. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat di sini talaqaha thalathan jami'an, itu adalah sudah jatuh talak 3. Jadi sudah mentalak beberapa kali, 1, 2, nah ini talak ketiga. Sehingga menurut beliau yang rajih adalah walaupun diucapkan berkali-kali jatuhnya tetap 1 sampai selesai iddahnya. Ya, tetapi berdasarkan riwayat Umar tadi, bisa pada kesempatan tertentu hakim itu memutuskan talak yang diucapkan berkali-kali dihukumi talak 3. Kenapa? Untuk ta'zir. Untuk apa? Efek jera, supaya tidak bermudah-mudahan dalam mengucapkan talak. Dan memang dalam masalah talak seperti ini, karena ini ada permasalahan dengan ada perkara talak ini adalah tanggung jawabnya dipegang oleh umara, ya, zaman sekarang, maka ya alangkah baiknya kalau ada permasalahan sudah tingkatan seperti ini, ana sarankan ke umara saja. Nanti kadang khawatir kita, oh kata ustaz ini enggak sah kok. Ingat, apa pendapat ustadz itu adalah fatwa. Adapun pendapat hakim itu qadha, keputusan. Jadi antara fatwa sama qadha itu beda. Kalau fatwa itu enggak mengikat dia. Itu murni ilmiah, kita sampaikan yang rajih begini. Ya. Tapi kalau keputusan hakim itu mengikat. Karena itu hakim, mengikat. Jadi harus diturutin. Kalau memang tidak tidak setuju dengan keputusan hakim, jalurnya banding. Silakan banding lagi. Ya. Jadi bedakan ya antara mufti fatwa dengan masalah hak hakim. Karena ini masalah perceraian, masalah hakim, maka kadang ana kalau dapat pertanyaan-pertanyaan seperti ini, sudah tingkatannya ini sudah rana-rana seperti ini, itu tak lanjutkan di pengadilan agama saja supaya tidak ada fitnah. Ya, monggo dilanjutkan, dikonsultasikan dengan pihak pengadilan agama. Insyaallah mereka lebih berwenang dan lebih pengalaman, karena tiap hari bisa menghadapi ratusan perceraian. Ya, kata orang catatan sipil, mana satu bulan itu bisa, satu tahun atau satu bulan ya, bisa ribuan begitu. Karena kurangnya nanti kalau ketemu Pak Sapil bisa tanya, sebulan berapa ribu Pak? Intinya sangat banyak, apalagi kalau habis gagal panen. Ya, kalau habis gagal panen gitu ya, nanti banyak yang nuntut perceraian. Katanya begitu, musim-musiman. Musim gagal panen, perceraian banyak. Musim panen, pernikahan banyak. Ya. Jadi hampir separuh dari angka pernikahan itu angka perceraian per bulannya. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Ya, yang jadi repot adalah banyaknya angka perceraian sedangkan jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Di Indonesia saja sudah 270 juta ini, jumlah laki-laki perempuan ini sudah 1:3. Ya, padahal kalau banyak wanita yang tidak bersuami, itu akan menjadi fitnah, akan menjadi masalah di sebuah lingkungan masyarakat. Ya, akan mudah yang namanya kemaksiatan itu terjadi. Ya, wallahu ta'ala alam. Silahkan dikumandangkan adzan dulu, nanti kita lanjut insyaallah ta'ala. Qauluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala Fa idza balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Kalau wanita tersebut sudah hampir mencapai selesai masa iddahnya, waktu iddahnya, maka silahkan kalau mau ditahan, maksudnya mau dilanjutkan pernikahannya dengan rujuk, maka hendaknya rujuklah dengan ma'ruf, dengan baik. Au fariquhunna, atau kalau memang benar-benar mau berpisah, maka berpisahlah dengan baik. Ya, jadi ibaratnya nikah baik-baik, ya cerainya baik-baik. Enggak ada nikah enggak baik-baik. Namanya nikah ya baik-baik, senang-senang, pesta pernikahan, bahagia. Tapi setelah cerai, hendaknya juga baik-baik. Ya, bukan pesta tapi baik. Enggak ada pesta perceraian, enggak ada. Tapi maksudnya adalah baik-baik, dijalani sesuai dengan syariat. Dinafakoi, jangan diceraikan. Jangan dikeluarkan. Ya, dan sekali lagi yang sangat penting adalah tutupi aib. Sekut aib itu ya, aib ya. Aibnya istri itu aibnya kita, aibnya suami, aibnya istri. Jadi sekut, diem. Ya, kalau memang dibuka, dibukalah di pengadilan. Dibuka itu di pengadilan. Keluhannya silakan ngomong sama hakim, tapi jangan ngomong sama saya. Ya, saya bukan hakim. Ya, ustaz itu hanya menasehati. Ya, jadi jangan banyak tahulah ya permasalahan rumah tangga. Kalau mau bertanya secara umum saja. Tapi silahkan kalau memang mau melontarkan kezaliman yang terjadi di hakim misalnya. Nanti hakim akan memutuskan. Dan faedahnya adalah sekut kita, yaitu menyimpan aib masing-masing ya, dalam proses perceraian tersebut. Jangan sampai kita sudah celak-celak habis-habisan, tiba-tiba besok kita lihat, balen lagi. Udah habis-habisan dicelak, istri dasar gua dadah enteng wis wae. Minggu depan, udah bonceng-boncengan lagi. Aduh. Kitanya ikut malu, kita yang dengar aib-aibnya kan. Karena kalau jaga aib itu amanah yang seumur hidup harus kita tanggung. Kalau dititipin duit, dititipin barang, itu kan sampai waktu tertentu barangnya, duitnya dikembalikan, selesai, amanah, lepas. Tapi kalau aib itu diceritakan, Ustaz saya mau curhat, curhat. Setelah curhat, bongkar aib istri, bongkar aib suami. Nah, kita kan tahu aib ini orang. Itu seumur hidup kita harus jaga ini amanah. Ditutupin. Coba bayangkan. Kita harus nutupi aib orang seumur hidup kita. Iya, kalau enggak bocor namanya manusia. Ya, namanya manusia. Ujuk-ujuk bocor, enggak sengaja. Atau kadang lagi mau tidur cerita sama istri. Si fulan ini tadi curhat. Masalah istrinya. Kamu jangan cerita-cerita ya. Iya mas, enggak cerita-cerita. Besok geger di sekolahan. Allah. Nah, jadi kalau sebuah rahasia cerita ke istri, udah sudah kemana-mana pastinya besoknya. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau ada orang curhat itu mendingan gak usah lah. Karena biasanya kalau curhat itu masalah seperti itu aib. Ya, kalau memang mau tanya hukum nasihat ya sampaikan saja supaya kita menasehatinya. Tapi aib-aibnya ditutup saja. Secara umum sajalah kalau mau cerita. Karena beban berat seumur hidup itu kita. Ya, beban berat seumur hidup. Karena kita kan tahu, si fulan begini, si fulan begini. Berat ini pikiran. Ya, beban. Karena baik kita itu secara hakikatnya, kita itu kan banyak dosa. Semuanya ini kita semuanya, saya, antum semuanya, itu dosanya seabrek. Banyak sekali. Kita masih dianggap baik, karena Allah masih tutupi aib kita. Coba aib itu bagaikan bangkai baunya. Ya, bagaikan kotoran terlihatnya. Maka niscaya enggak ada satupun orang yang mau duduk di depan anak dengerin ceramahnya ini, enggak ada yang mau. Kalau dosa itu bagaikan bangkai. Wallah enggak ada yang mau duduk di sini. Kita datang ke sebuah tempat bubar karena bangkai. Namanya aib dosa itu bagaikan bangkai. Kalau dosa-dosa itu bagaikan bangkai, Allah perlihatkan wujudnya. Allah ya rasakan kepada manusia penciumannya, bubar semua kita. Maka kita baik ini. Saya teranggap baik karena Allah masih tutupi aib-aib saya. Tapi kalau Allah bongkar, na'udzubillah min dzalik, semoga Allah tidak dan semoga tutupi aib-aib kita. Ya sudah. Hancur. Kan begitu kan? Orang teranggap terhormat karena kita enggak tahu aibnya. Tapi kalau kita tahu aibnya, enggak ada hormat sama dia. Maka tolong dalam masalah proses perceraian jaga itu aib. Apalagi kalau perceraian itu sudah hasil anak dari pernikahan. Jangan sampai kita cerita aib ibunya anak ini, ibu kamu dosa, ini itu dan seterusnya. Akhirnya si ibu ini, si anak ini enggak akan hormat sama ibunya. Wah, ibu aja begitu. Ibu aja begitu, begini. Si ibunya ngomong sama anaknya, bapak kamu itu dasar ini. Akhirnya si anak ini gak hormat sama bapaknya. Akhirnya terciptalah seorang anak yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Karena siapa? Karena bapak ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekut kita untuk selamatkan anak ini. Perjanjian. Kalau sama istri memang harus bercerai, ingat. Kita tutup aib-aib kita berdua di hadapan anak kita. Pasti korban, tapi kalau memang harus bercerai, ya gimana lagi? Tapi anak ini jangan sampai ketahui aib-aib kita. Karena kedepannya ini akan menjadi anak yang durhaka atau berbakti, tergantung tahu aib kita atau tidak. Jadi benar-benar dia. Maka di sini Allah menasihatkan. Kalau memang mau rujuk, rujuklah dengan baik. Kalau mau cerai, ya cerai dengan baik. Wa ashidu zawai adlim minkum. Dan bawalah dua orang saksi yang adil di antara kalian. Kalau mau rujuk atau mau cerai. Jadi seperti nikah juga dua saksi yang adil. Kalau mau rujuk, mau cerai, datangkan dua saksi yang adil. Wa aqimush syahadata lillah, dan tegakkanlah persaksian itu karena Allah. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Itulah nasihat yang dinasihatkan kepada kalian dengannya, yang akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Coba ini, bagusnya rujuk, bagusnya bercerai, itu adalah buah daripada iman kepada Allah. Tapi kalau buruk dalam bercerai, ya itu artinya imannya kurang lah. Gitu, ya. Imannya kurang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik. Kalau rujuk, rujuk yang terbaik. Kalau pisah pun, pisah yang terbaik. Catatannya apa? Bertakwa dalam perceraian tadi. Ikuti aturan Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak terduga. Kadang yang namanya istri, kalau bercerai nanti saya mau makan dari mana? Saya tenang. Kalau dijalani dengan takwa, rezeki ada saja. Anak ini bagaimana? Tenang. Rezeki ada saja. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Innallaha balihu amrih. Allah lah yang akan mencapaikan semua urusannya. Wa ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Allah telah menjadikan segala sesuatu itu ada takdirnya, ada kadarnya. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala di sini berfirman. Idza balaghatil mu'tadat ajalahunna ay syarafna ala qidha'il iddah wa qarabna dhalika, yaitu kalau wanita yang beriddah itu sudah mendekati waktu selesainya, mendekati selesai iddahnya, walakin lam tafra'il iddatul kulliyah, akan tetapi ya tidak sampai penuh, jadi belum selesai penuh, tapi masih mendekati dalam perjalanan iddah tersebut, tapi sudah mendekati hampir akhir. Fahina idin, maka saat itulah ayyazim azwaju, maka seorang suami itu harus punya keputusan. Kalau sudah mendekati ajalnya, mendekati masa selesai iddahnya, suami itu harus punya keputusan. Bisa ala imsakiha wa huwa raj'atuha ila ismati nikahihi wal istimrar biha ala ma kanat alaihi indahu bima'ruf, yaitu silakan putuskan dengan mempertahankan rumah tangga, merujuknya dalam tali pernikahan, dan terus ya memperlakukannya dalam kebaikan pernikahan, silakan putuskan. Ai muhsinan ilaiha fi suhbatiha, yaitu berbuat baik kepadanya selama bersama dengan istri tadi. Atau imma ayyazima ala mufaraqatiha bima'rufin, atau silakan putuskan sebelum masa iddahnya selesai ini untuk menyelesaikan iddah dan akan melanjutkan perceraian, pisah. Tapi bima'ruf, dengan baik. Ai min ghairi muqabahatin, tanpa saling mencerca, wala musyatamah, tidak saling menghina, wala ta'nif, tidak saling keras-kerasan, musuh-musuhan. Bal yutalliquha, bahkan menceraikannya, ala wajhin jamilin, dengan cara yang indah, wasabilin hasan, dengan cara yang baik. Kok ada perceraian yang indah? Nah itu kalau dijalankan dengan takwa, dijalankan dengan baik, sesuai dengan aturan syariat, dinafakoi, tidak diusir, maka itu adalah perceraian yang indah. Ya, perceraian yang baik sesuai dengan syariat. Kenapa? Jangan sampai menjadi musuh. Walaupun pisah, jangan sampai musuh. Karena apa? Minimalnya. Seorang yang bercerai, itu dia tidak akan menghilangkan status musoharahnya. Status hubungan mertua dengan mantunya itu tidak akan lepas seumur hidup. Mahram abadan, mahram selama-lamanya. Jadi misalkan seorang laki-laki menceraikan istrinya, maka bapak ibu istrinya itu jadi mahram mu'abad selama-lamanya. yang artinya mahram, berarti kita harus berbuat baik kepada mertua. Tidak ada mantan mertua. Itu adalah mertua dari istri yang dicerai, panjang juga ya. Mertua dari istri yang dicerai. Tapi enggak boleh kita memusuhinya. Kalau memusuhinya, berarti kita tidak mensyukuri kebaikannya. Minimal ya si mertua ini telah menyerahkan anak perempuannya kepada kita. Orang asing, enggak kenal, tiba-tiba datang ngelamar anaknya yang dibesarkan dari kecil, dikasihkan, tiba-tiba diceraikan sama suaminya. Berarti kan kita sudah diberi kepercayaan dan kebaikan sama mertua. Ya. Maka kalau memang harus pisah, berpisahlah dengan baik, menjaga hubungan. Jangan muqabahah, saling menjelekkan. Jangan musyatamah, jangan saling mencela. Jangan ta'nid, jangan saling permusuhan. Bahkan menjaga hubungan baik dengan mertua. Kemudian, kalau punya anak, ini yang lebih repot lagi. Kalau bercerai, ninggalkan anak di situ. Anak ini kasihan luar biasa. Pilihannya berat bagi dia. Kalau masih kecil ya ikut ibunya yang jelas. Tapi kalau sudah tamyiz, sudah dewasa, dia harus memilih. Memilih ibu, memilih bapak, mau tinggal bersama siapa. Ya. Itu pun si bapak terus menafkahi anak tersebut. Repotnya lagi, bapaknya sudah rumah tangga sendiri, ibunya sudah rumah tangga sendiri. Si anak ini bingung. Mau ke sana, ada orang lain. Mau ke sini, ada orang lain. Akhirnya dia seperti seorang diri di dunia ini. Jadi kita harus benar-benar memahami anak-anak, mohon maaf, dari korban perceraian ini. Maka sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu harus lebih perhatian. Karena ini kurang kasih sayang. Ima kurang kasih sayang dari pihak bapak atau dari pihak ibu. Kasih sayang itu kan bukan hanya masalah uang tiap bulan itu nyampe, bukan. Tapi pertemuan, ya, perhatian. Maka kita harus benar-benar perhatian kepada seorang anak yang tadi jadi korban perceraian. Ya qadarullah, Islam itu memberikan solusi. Ya, kalau memang harus cerai, ya gimana lagi? Tapi jalanilah dengan baik. Jangan sampai musuh-musuhan karena kita minimalnya jadi mahram muabbad. Mahram selama-lamanya terhadap mertua. Dan apalagi kalau ninggalkan anak. Ya, anak. Apalagi anaknya perempuan. Yang kita nanti jadi walinya. Ya, kalau anak perempuannya nikah, berarti nanti yang nyambut tamunya ada dua bapak dan dua ibu. Ibaratnya. Tetap bapak ibunya satu, tapi kan bapaknya sudah punya istri, ibunya sudah punya suami. Ya qadarullah, artinya Islam itu dalam hukum ya, ya istilahnya memberikan keputusan hukum yang jelas, tetapi juga memberikan nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat supaya bagaimanapun, kalau terpaksa memang harus bercerai, bercerailah dengan cara yang baik. Selesai dengan cara yang baik, tidak memunculkan permusuhan setelah bercerai. Tidak menimbulkan permusuhan. Karena sekali lagi hubungan dia, kita dengan mertua itu hubungan abadi. Selama di dunia ini abadi. Jadi mahram kita selama-lamanya. Apalagi kalau sudah punya anak, itu juga hubungan abadi dunia akhirat. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Bapak bertanggung jawab menafkahinya, mendidiknya. Ibu bertanggung jawab mendidiknya, memperhatikannya. Ya. Sehingga demikianlah keadaannya, masyaallah muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Ya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.